Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yiridah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'ad. Fayama asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam pertama kita membuka pelajaran yang insyaallah di malam-malam yang setelahnya, ini nanti setelahnya kita rutinkan. Dan di malam hari ini saya akan menyebutkan beberapa dari keutamaan-keutamaan al-ilm yang disebutkan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-ilmu fadluhu wa syarafuhu. Ilmu, keutamaan dan kemuliaannya. Pembahasan ini kita anggap penting untuk kita bersama kembali membacanya dan mempelajarinya, mengingat al-ilm adalah termasuk dari ibadah. Sehingga ketika seseorang dia belajar ilmu atau menuntut ilmu, maka secara tidak langsung dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan ilmu, apabila datang penyebutannya di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan kitab-kitab karya mereka para ulama, adalah ilmu syar'i, ilmu asyara', ilmu yang membahas tentang hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang dibahas di sana perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Usulu Salasah memberikan keterangan tentang definisi dari ilmu tersebut dengan keterangan yang mencakup dari seluruh cabang dari cabang-cabang al-ilm. Beliau menyebutkan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah ma'rifatullah. Seorang hamba dia mengenal Allah. Mengenal Allah dengan ayat-ayatnya yang kauniyah dan syar'iyah. Demikian pula mengenal Allah dengan sifat-sifatnya yang mulia. Sehingga ketika seorang mempelajari sifat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jal, maka dia telah mempelajari al-ilm yang datang penyebutan tentang pujian dari ilmu ini di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta perkataan mereka para al-ulama. Yang kedua, ma'rifatu nabiyyihi, mengenal nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu juga al-ilm. Mempelajari sejarah Rasul, itu juga al-ilm. Mempelajari sifat Rasul, juga al-ilm. Mempelajari akhlak-akhlak Rasul, ini termasuk dari al-ilm. Dan mengetahui agama al-Islam dengan dalil-dalilnya. Mengetahui tentang kewajiban sholat, hukum-hukum dari sholat dengan dalilnya. Dalil yang dibangun di atasnya hukum al-Islam adalah dalil yang berasal dari Al-Quran dan dari hadis-hadis perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Naam. Ini makna dari al-ilmu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Tadi kita sebutkan ketika seseorang mempelajari ilmu dengan definisi ilmu yang tadi kita sebutkan, maka dia pada hakikatnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga duduknya antum di masjid ini mendengarkan al-ilm, demikian pula duduknya antum di rumah mendengarkan al-ilm melalui radio atau yang semisalnya, ini termasuk dari ibadah yang apabila seseorang mengikhlaskan niatannya dari mendengarkan ilmu tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sungguh dia telah beribadah kepada Allah dengan peribadahan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Naam. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, satu perkataannya belum menyebutkan al-ilmu la yu'adiluhu syai'un. Ilmu itu ditinjau dari sisi keutamaannya, tidak ada satupun dari amalan-amalan ibadah yang menandingi keutamaan al-ilm. Al-ilmu la yu'adiluhu syai'. Maksudnya apabila disejajarkan atau ditimbang, dibandingkan antara keutamaan al-ilm dengan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla selain dari al-ilm, maka niscaya akan lebih besar keutamaan dari ilmu tersebut, mengalahi pahala-pahala amalan-amalan soleh yang sunnah yang dengannya seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan demikian besar ternyata keutamaan dari ilmu tersebut. Namun ilmu itu ketika dipelajari akan memiliki keutamaan yang besar. Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan dengan syarat. Kata beliau rahimahullah, in shahhat niyyatuhu. Al-ilmu la yu'adihu syai' wa in shahhat niyyatuhu. Ilmu tidak ada satupun dari amalan-amalan ketaatan yang sunnah bisa menyaingi, menandingi keutamaan dari ilmu tersebut apabila benar niat seseorang ketika mempelajari ilmu. Kemudian salah seorang bertanya kepada beliau rahimahullah, kaifa shahhat niyyatuhu, bagaimana caranya agar seseorang ketika mempelajari ilmu tersebut teranggap benar niatannya. Maka beliau rahimahullah menyebutkan dengan adanya dua niatan. Seseorang mempelajari ilmu menyebabkan akhirnya dia pada hakikatnya sedang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang paling besar keutamaan dan nilai pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla, dengan memiliki niatan yang benar, yang soleh. Belum menyebutkan niatan yang soleh yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah antanwiya raf'al jahli an nafsika wa an ghairika minan nas. Antanwiya raf'al jahli an nafsika wa an ghairika minan nas. Kamu harus meniatkan ketika mempelajari ilmu untuk mengangkat kejahilan dari dirimu. Ini yang pertama. Antum belajar tujuannya agar berilmu. Antum belajar tujuannya agar semakin faham tentang seperti apa sholat yang benar, seperti apa puasa yang benar, seperti apa at-tauhid, seperti apa pembahasan seputar akidah, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya engkau jahil. Kamu mempelajari ilmu tujuannya agar kejahilan tersebut itu terangkat darimu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa'ana ghairika minan nas. Kamu meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain, sehingga seseorang ketika mempelajari ilmu akan menyebabkan akhirnya dia telah berada pada ibadah yang afdal, yang mulia, besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal apabila memiliki kedua niatan tersebut. Niatan yang pertama berhubungan dengan dirinya, sehingga dia ingin mempelajari ilmu tujuannya agar bisa merubah akhlaknya. Yang semula akhlaknya jelek, dia rasa dia ingin berubah, dia ingin mengetahui seperti apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya dia jahil tentang hukum wudu, dia pelajari seperti apa hukum wudu tersebut tujuannya agar bisa berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam permasalahan tauhid, ia ingin agar bisa menerapkan tauhid. Demikian pula dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya, jual beli, seperti apa jual beli yang halal, yang haram. Ketika seseorang mempelajarinya, tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan dirinya yang semula jahil, sehingga dia alim, dia berilmu. Maka ketahuilah dengan apa yang dia pelajari tersebut menyebabkan akhirnya dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dipersyaratkan untuk kemudian dia menginginkan untuk dengan ilmunya memberikan kebaikan untuk orang lain. Wa an ghairika minan nas, dalam arti kata setelah dirinya berilmu maka dia berkeinginan untuk nantinya bisa mendakwahkan ilmunya. Dia ingin mendakwahi keluarganya, dia ingin mendakwahi kawannya, minimalnya dia nantinya ingin mendakwahi anaknya, anaknya dan istrinya. Naam, itu termasuk dari niatan-niatan yang apabila seorang memiliki niatan-niatan yang seperti ini ketika dia mempelajari ilmu akan menyebabkan dengan ilmunya tersebut dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain dari kedua niatan ini, ketika seorang mempelajari ilmu maka tidak menyebabkan akhirnya ilmu itu memiliki nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang ingin tujuan dia belajar karena keterpaksaan. Karena keterpaksaan, sehingga kita koreksi ya kan, dari sekarang niatan-niatan apa yang kita miliki sehingga dengan niatan ini kita hadir di majlis kita di malam hari ini. Koreksi, ada karena terpaksa gak enak sama ustadznya, ada karena terpaksa takut kalau semisal tidak belajar akhirnya dimarahi oleh orang tuanya, ada mungkin tujuannya adalah untuk riya, ataukah untuk sum'ah, ataukah untuk dengan ilmunya dia bisa merendahkan seorang yang jahil, dan tendensi-tendensi selain dari al-ilm. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga kapan kita memiliki niatan selain dari dua niatan yang disebutkan oleh al-imam Ahmad rahimahullah, maka sesegera mungkin kita memperbaharui niatan kita menuntut al-ilm, sehingga kita meniatkan dengan belajarnya kita di majalis al-ilm benar-benar memiliki niatan yang saleh untuk mengangkat dengan apa yang kita amalkan menjadi ternilai ladang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Jangan sekali-kali kita sepelekan untuk terus mengevaluasi niat kita ketika mempelajari ilmu. Jangan kita anggap itu sebagai perkara yang mudah atau sepele sehingga akhirnya kita menggampangkan permasalahan tersebut. Nah, sebagian di antara mereka para ulama ada yang menyebutkan rubba hadithin wahid yahtaju ila niyatin, disebutkan dengan lafaz jama' rubba hadithin wahid yahtaju ila niyatin. Nah, terkadang satu hadis saja, kita mempelajari hadis, kita tulis, kita catat faedahnya, kita hafal hadis tersebut, itu ternyata sebagian mereka para ulama menyebutkan membutuhkan niat-niat yang banyak. Membutuhkan niat-niat yang banyak pada satu hadis, membutuhkan banyak niat. Karena memang keadaan seseorang ketika mempelajari hadis terkadang berubah-ubah. Awal kali belajar mungkin diperuntukkan untuk selain dari perkara-perkara yang mulia, maka membutuhkan adanya sesuatu untuk dia perbaharui niatannya. Terkadang ketika dia sudah sampai ke hadis tersebut, berubah lagi niatannya, sehingga dibutuhkan memperbaharui niat pada kali yang kedua. Setelah dia pelajari lagi, ternyata berubah lagi, demikian seterusnya. Sehingga sebagian salaf menyebutkan satu hadis yang kita pelajari, yang kita hafal, yang kita dakwahkan, itu ternyata membutuhkan banyak niat. Bila satu hadis membutuhkan banyak niat, menunjukkan harus ada perjuangan dari diri kita untuk memposisikan niat yang ada di dalam hati kita agar terus berada di atas niatan yang saleh. Niatan yang saleh ini ternyata membutuhkan perjuangan yang tidak sebentar. Nah, bila satu hadis itu membutuhkan banyak niat, maka apalagi yang kita pelajari banyak hadis. Apalagi yang kita pelajari banyak hadis, itu membutuhkan banyak-banyak introspeksi dari kita untuk terus mengevaluasi yang namanya niat tersebut. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah beliau menyebutkan di dalam salah satu perkataannya yang masyhur, yang ma'ruf, kalau kita baca biografi Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ini beliau termasuk dari ulama yang tersohor pada zamannya. Bahkan mereka para ahli hadis menggelari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah bukan sebagai seorang muhaddits, bukan sebagai seorang muhaddits, tapi pada tingkatan yang tertinggi dari derajat seseorang mempelajari, mengetahui ilmu hadis. Beliau dijuluki dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis, julukan yang tinggi dari julukan-julukan yang diberikan oleh seseorang yang diberikan kepada seorang yang dia mengetahui dan mempelajari hadis. Ini julukan yang tinggi, Amirul Mukminin fil Hadis, menunjukkan hadis-hadis Rasul dia demikian faham, bisa membedakan antara yang sahihnya dengan yang lemahnya, bisa membedakan antara yang palsunya dengan yang aslinya. Ini julukan yang tinggi, Amirul Mukminin fil Hadis, bukan hafid tapi di atasnya. Nah, beliau rahimahullah menyebutkan dalam salah satu perkataannya, dengan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang beliau miliki rahimahullahu taala, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat untuk saya obati. Ma'alajtu syai'an, tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat atasku untuk mengobatinya. Min niyati, dibandingkan niatku. Dibandingkan niat. Li'annaha tataqallabu alayya, karena permasalahan niat itu berubah-ubah dirasakan oleh beliau rahimahullahu taala. Nah, yang namanya niat itu terus berubah-ubah. Terkadang seseorang dalam satu amalan saja memiliki banyak niat, cabang niatannya. Memiliki niatan yang bercabang, terkadang memiliki cabang yang demikian banyak. Sehingga dengan banyaknya niat, terkadang seorang ragu-ragu untuk apakah dijalankan atau tidak. Nah, menunjukkan terkadang memang demikian. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, memposisikan hati untuk terus berada di atas keikhlasan ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam ibadah apa saja, baik itu sholat, puasa, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menulis ilmu, mempelajari ilmu, itu adalah perkara yang sangat-sangat seharusnya diperhatikan oleh setiap muslim. Perkara yang seharusnya diperhatikan oleh seorang muslim. Bahkan seharusnya dia terus berupaya untuk mengevaluasi niat, memperbaharui niat. Seorang ulama besar semisal Sufyan Ats-Tsauri saja beranggapan masalah untuk mengikhlaskan niat adalah perkara yang berat. Beliau rasakan, apalagi kita, ya kan? Apalagi kita. Ini menunjukkan harus dan mesti kita sebagai seorang talibul ilm secara khusus untuk berupaya semaksimal mungkin agar niat kita berada di atas niatan yang soleh. Tujuan kita menghafal Al-Quran, tujuan kita mempelajari kitab-kitab mereka para ulama, tujuan kita membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab mereka para ulama, dan mempelajari karya-karya mereka para ulama, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, Hadith, adalah dengan dua niatan yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, untuk memperbaiki dirinya dan setelahnya dia berkeinginan untuk memberikan kebaikan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Naam. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Mempelajari al-ilm. Mempelajari al-ilm adalah perkara yang yang datang perintahnya di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Yang datang perintahnya di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Di dalam Al-Quran sebagai misal firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka i'lam, ketahuilah, ilmuilah, ilmuilah bahwasanya dia la ilaha illallah. Bahwasanya Allah adalah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk mempelajari Allah azza wa jalla, mempelajari tauhid, mempelajari hak Allah, mempelajari makna dari kalimat la ilaha illallah. I'lam. Naam. Wastaghfir li dzambik, dan bertobatlah, beristighfarlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan faedah terkait dari ayat ini. Beliau menyebutkan, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amali. Di dalam ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik atau fastaghfir li dzambik. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memulai dengan ilmu sebelum seseorang berucap dan sebelum seorang itu beramal. Menunjukkan di dalam perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau hendak memberikan faedah kepada kita demikian pentingnya arti dari ilmu. Demikian pentingnya arti dari al-ilmu. Sehingga beliau menyebutkan ilmu lebih didahulukan dibandingkan seorang itu berucap dan dibandingkan seorang itu beramal. Dalam arti kata, ketika seseorang ingin mengucapkan sesuatu yang berhubungan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, yang berhubungan dengan agama Allah, bila dia tidak memiliki ilmu, jangan sekali-kali dia berani untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang sesuai dengan keinginan dan persepsinya. Demikian pula ketika seorang ingin mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh seseorang mengamalkan sesuatu yang dia anggap sebagai ketaatan kecuali harus disertai dengan al-ilm. Sehingga seorang muslim, terkhusus seorang talibul ilm, diharapkan pada ucapnya sesuai dengan ilmu, sehingga dia berucap sesuai dengan ilmu, sesuai dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan As-Sunnah, tidak menuruti hawa nafsunya, tidak menuruti syahwatnya. Demikian pula ketika seseorang melakukan satu amalan apa saja, maka yang dia lakukan, yang dia amalkan adalah sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan ilmunya. Ini menunjukkan bahwasanya dengan seseorang mempelajari ilmu, mendalami ilmu, dan meneliti setara menelaah al-ilm, akan merubah akhlaknya, akan merubah sifatnya, akan merubah perangainya, akan merubah keadaan dirinya yang semula jauh dengan Allah menjadi seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang semula mungkin dia berani berkata-kata tentang Allah tanpa dasar ilmu, menjadi seorang yang takut mengucapkan sesuatu tentang Allah, tentang syariat Allah, dalam keadaan dia tidak mengetahui ilmunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu berkata tentang perkataan apa saja tanpa didasari dengan al-ilm. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengucapkan satu ucapan tanpa didasari dengan ilmu. Karena sesungguhnya yang namanya ucapan inna sam'a wal basara wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati seseorang pada yaumul qiyamah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Pembahasan menyebutkan seputar keutamaan-keutamaan al-ilm terkhusus di zaman kita saat ini adalah perkara yang penting, yang seharusnya kita sering membacanya, sering menelaahnya. Karena kita melihat di zaman kita saat ini subhanallah demikian banyak masyarakat-masyarakat kaum muslimin yang tidak memiliki perhatian dengan al-ilm, yang tidak memiliki perhatian dengan al-ilm. Kebanyakan mereka tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Kebanyakan mereka lebih memilih tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaannya. Naam. Sehingga waktu luang yang mereka miliki seakan-akan habis untuk bekerja, untuk bercengkrama dengan sesama mereka, dalam keadaan tidak ada waktu pun yang mereka luangkan untuk mempelajari al-ilm tersebut. Subhanallah, ini musibah. Ini musibah. Dan bila kita melihat seperti apa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hidup dalam keadaan menginginkan di dalam salah satu hadisnya, doa yang beliau panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, beliau menginginkan agar supaya dibangkitkan menghadap Allah Azza wa Jalla bersama mereka para masakin, bersama mereka para al-masakin, orang-orang miskin. Nah, sehingga bila kita melihat demikian, ternyata keadaan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh dari hingar-bingar dunia, berbeda dengan apa yang dimiliki oleh para raja-raja Romawi dan Persia. Sehingga pernah suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas tikar sehingga sampai menyebabkan terlihat ada tanda bekas dari tikar tersebut di salah satu dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar radhiyallahu anhu menangis dan menyampaikan kepada Rasul, demikian jauh perbandingan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang mulia di sisi Allah dengan para pembesar-pembesar orang-orang kafir, terkhusus raja kafir Romawi dan Persia, yang dunia tersebut Allah berikan kepada mereka dan harta tersebut Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada orang-orang tersebut. Naam. Fa ya masyal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Namun seiring dengan ini Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa meminta permohonan kepada Allah azza wa jalla, bukan meminta harta, bukan meminta kedudukan, bukan meminta agar mendapatkan sekian dari binatang ternak, sekian dari hewan-hewan, agar menjadi sosok raja yang mulia. Tapi Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah agar diberikan tambahan berupa al-ilm. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang mulia, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, katakanlah wahai Rabbku, berikanlah tambahan untukku itu ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Meminta agar Rasul senantiasa diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan tambahan berupa harta, tidak meminta tambahan berupa kedudukan kemuliaan di hadapan makhluk, tapi yang Allah perintahkan kepada nabinya adalah meminta tambahan kepada Allah berupa al-ilm. Ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, apabila Allah memerintahkan bahkan dalam ayat ini kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk meminta tambahan ilmu bukan yang lainnya, menunjukkan demikian besar ternyata kedudukan ilmu tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian besar kedudukan ilmu itu di sisi Allah azza wa jalla, yang dengan ilmu menyebabkan akhirnya seorang terangkat derajatnya menjadi sosok yang mulia di sisi Allah azza wa jalla. Ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang apabila benar niatan orang tersebut, dan sekali lagi tidak memandang, tidak melihat dari mana suku dan marga atau keturunan orang tersebut. Apa dia terlahir sebagai seorang budak, apa dia terlahir sebagai seorang yang buruk rupanya, apa dia terlahir sebagai seorang yang cacat fisiknya, namun kapan dia mempelajari ilmu dan benar niatan yang dia miliki ketika mempelajari ilmu, maka ilmu itu akan mengangkat dan meninggikan derajatnya, mulia di sisi Allah dan mulia pula di hadapan para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allah berfirman di dalam ayatnya yang mulia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat orang-orang derajat, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebagian di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menafsirkan ayat ini. Beliau menyatakan, "Iqra'u hadhihi al-ayah." Bacalah oleh kalian ayat ini. "Wa la targhabannakum fil ilm." Niscaya kalian menjadi seorang yang memiliki hasrat yang besar terhadap ilmu. Bacalah ayat ini, niscaya kalian akan menjadi seorang yang memiliki hasrat besar, ambisi yang besar untuk mendapatkan al-ilm, untuk mempelajari al-ilm. Karena di dalam ayat ini kata beliau radhiyallahu taala anhu, innallaha yarfa'ul mu'minal 'alim fawqa alladhi la ya'lam darajat. Karena Allah azza wa jalla akan mengangkat derajat seorang mukmin yang 'alim di atas seorang mukmin yang tidak memiliki ilmu beberapa derajat. Sehingga seorang yang beriman, dia memiliki kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal dengan imannya. Namun apabila sang mukmin ini menambahkan dengan imannya itu ilmu, akan menyebabkan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Mungkin pernah kita membaca dan mendengarkan sosok dari seorang ulama yang besar yang hidup pada zaman tabi'in, yang berasal dari keturunan budak dan berkulit hitam serta jelek buruk parasnya. Naam. Yaitu Al-Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala. Beliau termasuk dari seorang ulama yang besar pada zaman tabi'in, bahkan termasuk dari kibaru tabi'in yang berjumpa dengan beberapa dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ini termasuk dari murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Atha bin Abi Rabah diceritakan beliau adalah berasal dari keluarga Ethiopia yang notabenenya jelek parasnya, hitam kulitnya, dan jelek pula rambutnya dan fisiknya. Nah, sehingga pernah suatu ketika ibunya Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala mengatakan kepada putranya, wahai Atha, tidak ada sesuatu yang bisa kamu harapkan. Kalau melihat dari sisi silsilah keluargamu, kamu berasal dari keluarga yang rendah. Kalau semisal kamu mengharapkan dari dirimu, kamu memiliki paras yang demikian berbeda dengan layaknya orang-orang pada umumnya. Nah, jelek parasnya, fisiknya. Kemudian ibunya menasihati Al-Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah untuk mendatangi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari ilmu. Diharapkan dengan ilmu tersebut dia menjadi sosok yang mulia di hadapan kaumnya dan mulia pula di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga pada zamannya Al-Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah, Allah muliakan dengan ilmu tersebut. Dan kisah-kisah yang seperti ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, apabila kita baca di biografi mereka para imam-imam salaf, itu demikian banyak kita jumpai kisah-kisah yang seperti ini, menunjukkan demikian benar firman Allah tabaraka wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga sekali lagi pembahasan di malam hari ini kita sengaja untuk menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan al-ilmu, al-ilmu, dan nantinya akan kita rutinkan untuk membaca di malam-malam yang setelahnya. Dan kita pilih karya dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam salah satu risalahnya, Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, untuk semakin menyemangati kita agar kembali kepada ilmu, menyemangati kita untuk kemudian besar semangat kita dan besar keinginan kita untuk kembali belajar al-ilm, tersibukkan dengan al-ilm. Seorang yang tersibukkan dengan ilmu maka sungguh dia telah tersibukkan dengan sekian banyak keutamaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antum sebagai seorang yang sebagiannya masih muda, ya kan? Sebagiannya menginjak usia remaja, sebagiannya sedang atau akan menginjak usia remaja. Ini manfaatkan umur-umur yang demikian muda ini untuk menyibukkan diri antum seluruhnya dengan al-ilm, bukan dengan yang lainnya. Karena akan dengannya seseorang mendapatkan sekian banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya tentang keadaan seorang yang nantinya pada yaumul qiyamah akan mendapatkan naungan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ada 7 golongan, ya kan? Di yaumul qiyamah ketika matahari didekatkan di atas kepala makhluk setinggi 1 mil, naam, itu ada 7 golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Di antara dari 7 golongan tersebut yang diharapkan mereka para tulabul ilm yang menghabiskan masa mudanya dengan ilm, dengan al-ilm, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh berkembang, dia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan masa mudanya bukan dalam perkara dunia. Bukan dalam rangka untuk mengejar bagaimana caranya agar supaya dia memiliki titel, sehingga dia harus sekolah, dia harus belajar sampai tingkatan universitas, bagaimana caranya dia mendapatkan nilai sebaik mungkin. Dia tersibukkan dengan ilmu-ilmu dunia, bukan kepada mereka. Tapi kepada mereka para pemuda-pemuda yang dia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah. Dan seorang thullabul ilm yang ketika menimba ilmu di usia muda sehingga dia habiskan mudanya dengan menuntut ilmu, ini termasuk dari mereka. Termasuk dari kriteria salah satu dari 7 golongan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sebagai mukaddimah yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah, dan nanti setelahnya mungkin jadwal taklim yang nantinya akan kita rutinkan setiap maghrib di mat kita ini akan kita tempel berikut dengan mata pelajaran yang disampaikan oleh pemateri, agar antum bisa mempersiapkan diri, dan siapa tahu ada di antara antum yang memiliki kitab dari materi tersebut, ini bisa mempersiapkan dengan membawanya. Wallahu a'lamu bishawab. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu, hafizakumullah.